Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita at-targhib wa tarhib ya Imam Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullah. Beliau sebutkan setelah keutamaan-keutamaan muadzin, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imam dhamin wal muadzin mu'taman. Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muadzinin. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW sebutkan, al-imam dhamin, seorang imam dia yang bertanggung jawab, dia menanggung. Muadzin mu'taman, terpercaya, amanat. Kemudian beliau doakan, Allahumma arsyidil a'immah, maka ya Allah beri bimbingan kepada para imam, waghfir lil muadzinin, dan ampuni bagi para muadzinin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Cuman lafaz Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya sedikit beda. Fa arsyadallahu al-a'immah wa ghafara lil muadzinin, dalam bentuk khabar. Maka Allah memberi bimbingan kepada para imam dan mengampuni para muadzinin. Lafaz Abu Dawud, Tirmidzi, doa dari Rasulullah SAW. Wa fi ukhra lahu, juga di riwayat lain di Abu Dawud, qala Rasulullah SAW, al muadzinun umana wal a'immah dumana. Allahumma ighfir lil muadzinin wa saddidil a'immah thalatha marrat. Para muadzin itu umana, terpercaya, amin. Para imam itu dumana, menanggung. Maka ya Allah ampuni para muadzinin dan luruskan para imam, beri petunjuk para imam. Doa itu 3 kali Rasul sebutkan. Allahumma ighfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. Allahumma ighfir lil muadzinin wa saddidil a'immah. Ini doa kebaikan tentunya dari Rasulullah SAW untuk keduanya, imam dan muadzin. Hadis Abu Hurairah yang ini diriwayatkan Imam Ahmad, juga di Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah dengan lafaz yang serupa dengan itu. Wa an Aisyah, juga dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-imamu dhamin, imam itu dia yang menanggung, wal muadzin mu'taman, dan muadzin itu terpercaya, fa arsyadallahu al-a'imma wa 'adza 'anil muadzinin, maka Allah beri petunjuk kepada para imam dan Allah mengampuni para muadzinin. Hadis serupa dengan yang di atas. Hadis Aisyah ada di Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari riwayat-riwayat ini kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Umm, uhibbul adhan, aku menyenangi adhan. Ini karena baik, ibadah dan pahalanya besar. Salah satu keutamaannya Imam Syafi'i katakan apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, Allahumma ghafir lil muadzinin, didoakan oleh Rasulullah agar diampuni oleh Allah para muadzin. Dan doa Rasul mustajab, makbul. Dan itu mengenai kepada setiap muadzin. Ini setiap yang azan terkena atau dia mendapati doa Rasul ini, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun imamah, mengimami sholat, kata Imam Syafi'i, akrohu, aku kurang menyenanginya. Alasan beliau lidhoman, karena dia yang tanggung. Dhoman itu tanggungan. Makanya garansi dalam bahasa Arab disebut doman. Karena ditanggung, kalau sampai rusak akan dia ganti. Itu tanggung jawab toko atau perusahaan. Nah, imam domin, dumana, dia bertanggung jawab, dia menanggung. Karena itu aku kurang senang, kata Syafi'i, imamah. Adapun adzan aku menyenangi karena fadilahnya banyak, didoakan ampunan oleh Rasulullah. Namun banyak fuqaha selain Imam Syafi'i justru lebih mengutamakan imamah ketimbang adzan. Imamah lebih baik, lebih rajih, lebih kuat daripada adzan. Pendalilan mereka karena satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidin semuanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya mereka adalah imam salat dan bukan muadzin. Muadzin ada sendiri. Tapi di zaman dulu, zaman Rasul, kemudian Khulafaur Rasyidin, imam sholat itu khalifah yang pegang, dia yang imami. Bahkan Rasulullah SAW sebelum mereka. Berarti posisi itu imam sholat lebih diutamakan ketimbang adzan. Karena kalau seandainya adzan yang lebih penting, lebih besar, ini pasti akan diambil oleh Rasulullah, para khulafaur rasyidin. Nyatanya enggak. Mereka imam sholat, iya. Adzan dipasrahkan kepada yang lain. Adapun Imam Syafi'i, dan bersama beliau beberapa fuqaha, tentunya beliau enggak sendiri, menjawab ya kalau Rasulullah kemudian khulafa rasyidin sebagai imam dalam sholat dan tidak adzan, karena kalau terkait adzan mereka tersibukkan dengan kepentingan kaum muslimin. Sibuk ngurusi ini, ngurusi itu. pengadilan, perselisihan, banyaklah tugas para khulafa termasuk Rasulullah SAW. Maka dari itu tersibukkan dari tugas adzan, tapi imam tentunya setiap waktu akan sholat. Dan kemaslahatan muslimin itu seringnya tidak bisa digantikan. Posisi-posisi tertentu ada problem masalah yang harus dengan keterlibatan Rasulullah atau para khulafanya setelah beliau. Harus mereka yang turun tangan, gak bisa diwakili. Nah, dan ini diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab pernah berkata, "Lau kuntu utiqul adzan ma'al khalifi la adzantu." Kalau seandainya aku bisa adzan, mampu bersamaan dengan tugas-tugas khilafah. Tadi khilafah berat, negara urusannya. Ngurus pasukan yang dikirim ke sana kemari, jihad, ngurusi keluarganya. Ini itu ma'ruf lah, tugas negara besar, berat. Itu pun kalau seandainya aku masih bisa adzan, kata Umar, aku akan adzan. Artinya beliau tidak sempat atau tidak bisa adzan ini karena kesibukannya. Adapun imamah dalam sholat, ya tentunya itu gak mungkin diwakili, tetap mereka harus sholat. Itu pun fuqaha rahimahullah menyebutkan, jika memungkinkan untuk itu digabungkan, maka itu lebih baik. Jika memungkinkan untuk digabungkan, ya dia adzan, ya dia ngimami, jika tidak ada penghalang atau sebab lain yang mencegah itu, dikompromikan antara adzan dan imamah, dua-duanya dia lakukan, maka itu lebih bagus dan tidak makruh. Dan riwayat Umar tadi mengisyaratkan ke sana. Imam sudah Umar, itu pun beliau masih berharap adzan, kalau saja aku mampu. Artinya seandainya itu bisa, maka itu yang lebih baik. Dia yang adzan, dia pula yang imami. Dan disebutkan bahwa anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mencontohkan yang demikian. Ini Abdullah bin Umar yang adzan, Abdullah bin Umar yang imam, dua-duanya. Kata Mus'ab ibnu Sa'ad rahimahullah, huwa minas sunnah, dan itu sunnah, bagus, karena kedua-duanya fadilah. Adzan didoakan ampunan oleh Rasul, dan didoakan juga wa arsyidil a'immah atau saddidil a'immah, beri bimbingan, beri petunjuk kepada para imam, selain memang dia dhamin, dia menanggung dan bertanggung jawab. Disebutkan pula oleh Al-Mawardi, dan beliau fuqaha besar, dalam madhab Syafi'i, dan kitabnya termasuk induk utama dalam madhab yang bergelut di madhab Syafi'i harus punya kitab beliau, namanya Al-Hawi. Selain kitab Nawawi Ma'ruf, Majmu' Syarah Muhadzab, induk madhab Syafi'i dalam fikih, ini Al-Hawi, Mawardi, dan juga beberapa karya Nawawi yang lain. Nah, Al-Muhim, kata Mawardi, terkait adzan dan imam, imamah, satu kondisi orang bisa kedua-duanya. Tafarruq. Tafarruq itu memang ada waktu yang dia sediakan sebelum adzan, entah itu setengah jam atau satu jam, dia sudah di masjid siap-siap tiap adzan, sekaligus dia sholat. Memang waktu disiapkan oleh dia untuk keduanya, ya adzan ya imam. Maka kata Mawardi, kalau dia bisa itu, mampu, maka digabung keduanya, dilakukan, itu lebih baik. Yang kedua, keadaan di mana dia nggak mampu untuk jadi imam. Karena apa? Satu, kurang ilmu. Imam butuh ilmu. Nggak asal ngimami sholat begitu saja gampang. Tapi ilmunya terkait sholat jamaah, apa yang harus dia kuasai, bagaimana kalau terjadi ini, apa yang harus dia perbuat, dan seterusnya. Dia harus ngerti sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan terkait sholat, utamanya sholat jamaah. Atau mungkin karena kiroahnya lemah, banyak salahnya, belum menguasai tajwid, makhrajnya kurang tepat. Nah, dia gak mampu untuk jadi imam karena sebab-sebab tadi. Namun untuk adzan dia bisa, mampu dan terpercaya, seperti Rasul katakan, wal muadzin mu'taman. Tukang adzan itu mu'taman, amanat, terpercaya. Kenapa terpercaya? Satu, dia ngerti waktu. Apalagi di zaman dulu, belum ada alat-alat begini, teknologi. Ya, muadzin itu terpercaya, Rasul sebutkan, karena dia yang nentukan, dia yang lihat waktu. Ini sudah zuhur, ini sudah fajar, ini sudah asar, ini sudah maghrib. Dan orang percaya kepadanya terkait rukun ibadah mereka, sholat. Dan juga karena memang suaranya keras, lantang, terdengar oleh banyak orang bahkan dari kejauhan. Dalam posisi ini yang kedua, maka dia memegang adzan saja itu lebih afdol. Jangan pegang imam. Memegang adzan saja itu lebih afdol. Imam biar yang lain yang lebih mumpuni. Yang ketiga, dia kurang mampu adzan karena suaranya lemah, atau gak bisa sampai ke kejauhan. Dan syiar adzan itu yang dimaukan keras, lantang. Namun dalam perkara imamah, dia bagus karena faham ilmu tentang hukum-hukum sholat, bacaannya pun bagus, tajwid ataupun makhrajnya, maka dalam kondisi ini imam, dia menjadi imam lebih afdol baginya. Jangan adzan. Yang ke berapa? Empat. Dia mampu keduanya. Dan bagus di keduanya. Untuk azan kencang suaranya, keras, pantang. Untuk sholat pun masya Allah, tajwidnya, bacaannya bagus semua. Cuman dia gak mampu menggabungkan duanya karena satu dan lain sebab. Tidak bisa dua-duanya dia pegang. Dia yang tukang adzan, dia yang imami juga. Gak bisa. Pertanyaannya, mana yang lebih afdol baginya? Adzan saja, imam yang lain, atau imam saja biar adzan yang lain? Ini dua riwayat di madhab Syafi'i. Karena Mawardi tadi madhab Syafi'i. Dua riwayat. Syafi'i sendiri lebih cenderung menguatkan adzan. Artinya kalau dilarikan kepada pernyataan Imam Syafi'i dalam kondisi ini, maka adzan lebih baik bagi dia atau lebih afdol ketimbang imamah dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-mu'adzin mu'taman, tukang adzan itu amanat, terpercaya. Tadi terkait waktu, melihat sudah masuk apa belum, sehingga adzannya tidak mendahului waktu, tidak pula belakangan dari waktu. Karena adzan dia berpengaruh kepada banyak orang, bergantung kepada adzannya, terutama yang di rumah-rumah. Ada wanita, mungkin orang-orang tua atau yang sakit, mereka modalnya percaya kepada muadzin. Masjid itu adzan berarti sudah masuk waktu ini. Gak ada waktu bagi mereka, atau gak ada kemampuan mereka untuk ngelihat sudah masuk waktu ini. Sudah mereka percaya dengan muadzin sudah, terutama yang di rumah-rumah ini. Nah, kalau muadzinnya gak terpercaya, pengaruhnya orang akan sholat sebelum waktu dan itu batal. Tidak akan sah sholatnya ketika dilakukan sebelum waktu masuk. Atau kalau tertunda misalnya, juga akhirnya orang bisa makan di waktu yang sudah gak boleh baginya makan, terkait puasa misalnya. Ini sudah fajar shodiq, fajar kedua, seharusnya dia adzan, tapi karena kurang muktaman, muadzinnya kurang terpercaya, mundur sekian waktu. Akhirnya orang masih makan, masih minum, padahal sudah memasuki waktu di mana dia gak boleh sudah makan minum. Makanya besar amanat yang ada di pundak muadzin, membawa banyak pengaruh terkait ibadah orang, ya terutama sholatnya, puasanya kalau Ramadan, bergantung adzan semua itu. Dari situ artinya kewajiban seorang muadzin adalah memperhatikan waktu. Faham betul tentang waktu. Masuk apa belum. Sehingga tidak mendahului, tidak pula terlambat dari waktu. Namun ini seperti disebutkan, zaman dulu. Makanya kata para ulama, di masa-masa belakangan ini hampir sudah enggak ada. Ada muadzin kayak gitu. Enggak ada, mana muadzin mana? Yang kalau fajar keluar ngelihat langit, udah fajar belum? Enggak ada. Hampir di seluruh dunia mungkin. Gimana mereka azan? Tergantung dengan waktu ini, ada jadwal. Sudah ada jadwal tertulis di dinding, hari ini tanggal sekian, bulan ini. Sepanjang masa jadwal itu sudah. Hari ini subuh 04.35 ya sudah, masuk 04.35 adzan dia sudah. Dia enggak peduli fajar keluar enggak peduli, enggak, dia enggak akan lihat. Begitu pula maghrib, dia enggak akan tengok ini matahari sudah tenggelam belum, enggak akan. Dia ngelihat tergantung jadwal ini sudah. Oleh sebab itu kalau memang muadzinnya bergantung kepada jadwal yang ada, jadwal itu dipakai dengan ilmu falak, ilmu hisab, dan boleh, bukan tidak boleh, boleh dipakai, ulama membolehkan. Tapi karena itu bukan suatu yang pasti layaknya seperti zaman dulu melihat tenggelamnya matahari, keluarnya fajar, maka tidak bisa pula untuk jadi patokan hukum yang jelas. Dalam artian begini, misalnya kamu ini Ramadan, kamu pegang gelas atau masih mengunyah kurma misalnya, mau minum, azan masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syariat kita Islam menentukan haramnya makan minum dimulai sejak kapan? Fajar. Ketentuannya adalah fajar, ya ini fajar shadiq keluar. Tapi azan ini apakah menandakan fajar keluar? Belum tentu. Karena tadi muadzin hanya ngelihat jadwal. Dia enggak tahu fajar keluar atau enggak keluar. Pokoknya masuk waktu azan dia sudah. Sementara puasa diperintahkan mulai fajar. Nah, dari situ kalau memang masih tersisa sedikit, kamu masih ngunyah kurma atau tinggal minum, lanjutkan. Itu yang ulama sebutkan. Sudah azan ya, azan waktu. Azan sesuai jadwal ini, bukan enggak bisa dipastikan itu fajar. Al-muhim, beda antara zaman dulu dengan sekarang terkait penggunaan waktu di dalam adzan. Kalau wallahualam masih ada banda zaman, bahkan enggak terlalu lama, zaman kita masih kanak-kanak, di masjid-masjid besar, masjid-masjid jamek, di luar pekarangan halaman depan itu biasanya ada tugu kecil apa monumen gitu, di tengahnya dikasih alat ukur terutama untuk menentukan zuhur dan asar, dan ada garis-garisnya dipakai memang, sehingga ketika bayangan di tugu ini besinya mungkin kira-kira 15 cm atau 20 cm. Bayangannya sama, berarti masuk duhur. Geser sedikit, masuk duhur. Asar nanti dua kali lipatnya panjangnya. Itu masih ada di masjid-masjid jamek zaman bahula. Dan saya sendiri masih mengalami masjid jamek Malang. Dulu ada, wallahualam sekarang. Almuhim, orang dulu masih make untuk menentukan waktu dan diletakkan itu di depan masjid. Nah, syahid menunjukkan zaman sudah berubah. Orang sudah menggunakan ini, di aplikasi pun dipakai, jadwal sholat dimanapun kamu berada, kamu bisa melihat jadwal waktu hari ini jam berapa, subuh, asar, zuhur dan seterusnya. Al-imamu dhamin, imam itu dia yang menanggung, artinya dia yang jaga waktu-waktu sholat, pelaksanaan sholatnya pun dia yang tanggung, dilakukan dengan sebaik mungkin, sehusyuk mungkin, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan makmum mengikut kepada imamnya tentunya. Makmum mengikut kepada imamnya. Allahumma arsyidil a'immah, maka ya Allah beri bimbingan kepada para imam karena besar tanggung jawab mereka. Waghfir lil muadzinin, dan ampuni para muadzin. Kenapa didoakan ampunan? Karena bisa saja mereka keliru, terutama tadi, bahkan yang sekarang kekeliruan bisa saja ada, meleset ini jadwal, meleset sekian menit, mungkin namanya buatan manusia, nggak pasti. Kemungkinan keliru itu ada, ya, tapi dia sudah berusaha untuk membantu muslimin terkait sholat mereka dan waktu-waktunya, begitu pula terkait ibadah puasanya. Makanya dia doakan oleh Rasulullah, ampuni para muadzin. Ini jika ada kekeliruan dari mereka, jika ada belesetnya, ada kelebihan, ada kekurangan dalam waktu, mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah dengan doa Rasulullah SAW untuk mereka, baik itu muadzin maupun imam. Selama tentunya tidak disengaja atau tidak bermalas-malasan muadzinnya. Artinya gak bermalasan, dia gak peduli waktu, gak peduli masuk atau gak masuk, menggampang-gampangkan gitu. Ini yang masalah. Tapi dia sudah berusaha, selama dia sudah berusaha tepat waktu, selama dia sudah berusaha sesuai dengan yang dijadwalkan atau terkait waktu-waktu yang ada, maka seperti yang Rasulullah sebutkan, mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.